فضيلة الشيخ العلامة الفقيه الأصولي ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Kita sampai pada ucapan beliau, qala rahimallahu ta'ala qawluhu la'ataituka biqurabiha maghfiratan. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala, dan ucapan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan la'ataituka, sungguh aku akan mendatangi engkau di qurabiha maghfiratan, dengan seperut atau seisi bumi juga ampunan. Ay anna hasanat tauhid 'azimatun. Ini menunjukkan bahwasanya hasanat tauhid, kebaikan tauhid, sangatlah besar. Tukaffirul khatayal kabirah, yang bisa menghapuskan dosa-dosa yang besar. Idza dakhala Allah wa huwa la yusyriku bi syai'. Apabila dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini syaratnya. Kapan tauhid bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang besar? Apabila dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Fal maghfirah satrul dzanbi. Maka maghfirah maknanya adalah satrul dzan, menutup dosa, wa tajawuz anhu, dan menghapuskan dosa. Ini makna dari maghfirah. Ampunan adalah bentuk ditutupnya dosa dan diampuni, dimaafkan, dihapuskan. Ini makna dari maghfirah. Karena sejatinya setiap amalan kebaikan maupun kejelekan pasti akan ditunjukkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qala rahimallahu ta'ala munasabatul hadis lil tarjumah, kesesuaian hadis terhadap judul bab ini. Babnya adalah fadlu tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Ya, keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapuskan dosa-dosa. Anna fi hadzal hadits fadl at-tauhid, bahwasanya di dalam hadis ini ada keutamaan tauhid. Wa annahu sababun litakfirid dzunub, dan bahwasanya tauhid adalah sebab dihapuskannya dosa-dosa. Sebagaimana yang terangkan di barusan tadi. Fahuwa mutabiqun li qawlihi fi tarjumah. Sehingga ini sesuai dengan ucapan Syekh, ini Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di dalam terjemahnya, dalam judul babnya. Nah, yaitu apa? Wa ma yukaffiru minad dzunub, dan apa-apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Maka diantara yang bisa menghapuskan dosa-dosa besar maupun kecilnya adalah tauhid. Selama apa? Berjumpa dengan Allah, dia tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Qawlu, kemudian kita masuk pada masail yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Fihi masail, di dalam bab ini ada beberapa permasalahan, beberapa pelajaran. Al-ula, yang pertama adalah si'atu fadlillah, luasnya karunia Allah. Liqaulihi, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah masukkan dia ke dalam jannah ala ma kana minal amal, sesuai dengan apa yang dia kerjakan dari amalannya. Atsaniyah, yang kedua, kasratu sawabit tauhid indallah. Banyaknya pahala dari tauhid di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dikauli, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, malat bihinna la ilaha illallah. Bahwa kalimat tauhid, malat bihinna la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah, ini bisa mengalahkan semuanya, langit-langit dan bumi, langit-langit dan seisinya, juga bumi, kalau diletakkan pada satu neraca timbangan, sedangkan la ilaha illallah di neraca yang lainnya, maka akan terangkat. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah lebih berat, dan itu menunjukkan banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala karena tauhid. Nah, asalnya yang ketiga, takfiruhu ma'a dzalika lidzunub. Takfiruhu, yakni dihapuskannya dosa-dosa dengan adanya tauhid tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Rasul, di mana Allah menyatakan, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Aku akan mendatangi kamu dengan seisi perut bumi ampunan. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fal insan qad tablughu nafsuhu ahyanan. Qad taghlibuhu nafsuhu ahyanan fayaqa fil khataya. Maka seorang insan qad taghlibuhu nafsuhu, terkadang nafsunya, hawa nafsunya mengalahkan dirinya. Ahyanan, kadang-kadang demikian. Kadang-kadang ada orang yang tidak kuasa menahan nafsunya. Fayaqa fil khataya, sehingga dia terjatuh ke dalam al-khataya, kesalahan-kesalahan. Lakinnahu mukhlisun lillah, akan tetapi dia adalah orang yang ikhlas karena Allah. Fi ibadatihi wa ta'atihi, baik dalam ibadahnya maupun dalam ketaatannya. Nah, terkadang ada orang yang seperti ini kondisinya. Dia ikhlas dalam beribadah, dia ikhlas dalam taat kepada Allah, tetapi terkadang hawa nafsunya mengalahkan dirinya. Ya. Fahasanatu tauhid tukaffiru anhu khataya. Maka kebaikan tauhid ini akan menghapuskan kesalahan-kesalahan tersebut. Idza laqiya Allahu biha. Jika dia berjumpa dengan Allah dengan membawa kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, selama tauhidnya masih lebih kuat daripada kemaksiatannya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuninya. Nah, paling tidak menyebabkan dia tidak kekal di dalam neraka. Nah, dan ini menunjukkan keutamaan tauhid. Ar-rabi'ah, yang keempat, tafsirul ayah allati fi suratil an'am. Adanya tafsir ayat yang terdapat di dalam surah al-an'am. Apa itu? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hiya qawluhu ta'ala, yaitu pada firman Allah ta'ala, alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Ini yang dimaksud dengan tafsir dari surat al-an'am ini. Itu alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Fadzulmu huna asyirik, maka kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang disebutkan, alam tasma'u qaula ar-rajuli salih, Tidakkah kalian pernah mendengar ucapan orang yang saleh? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Nah, lihat. Maka ini apa? Ini menunjukkan bahwasanya ketafsir daripada surat Al-An'am yang dimaksud adalah ayat pada alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Al-khamisah yang kelima, ta'ammulul khamsi al-lawati fi hadis Ubadah. Fi hadis Ubadah, Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kelima adalah memperhatikan lima perkara yang ada di dalam hadis Ubadah. Yang pertama dan yang kedua, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala, asyhadatan. Asyhadatan, dua kalimat syahadat. Yang ketiga adalah anna Isa Abdullah wa rasuluhu, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam. Wa ruhun min, dan merupakan roh dari roh-roh yang Allah ciptakan. Yang keempat, annal jannata haqqun, bahwasanya jannah itu hak. Yang kelima, annan nara haqqun, bahwa neraka juga hak. Nah, as-sadisah yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadis Itban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Kata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, annaka idza jama'ta, apabila engkau menggabungkan, mengumpulkan antara hadis Itban dengan yang setelahnya, ya, tabayyana laka ma'na qawli la ilaha illallah, maka akan jelas bagimu makna la ilaha illallah. Wa tabayyana laka khata'ul maghrurin, dan akan jelas bagimu tentang kesalahan orang-orang yang maghrurin, orang-orang yang tertipu. Maksudnya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, annaka idza jama'ta bainahu wa baina hadis Itban wa hadis Abi Sa'id wa hadis Anas, bahwasanya apabila engkau menggabungkan antara perkara tersebut, hadis Ubadah dengan hadis Itban dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri dengan hadis Anas, engkau kumpulkan semua, dan ini adalah tariqah muhadisin. Ya, tariqahnya muhadisin dalam mengambil apa? Ahkam, hukum. Tariqatul muhadisin itu mereka mengambil dua cara. Pertama adalah tariqatul istidlal. Tariqatul istidlal, pengambilan dalil. Kumpulkan semua dalil yang sahih dari yang dhaif. Kumpulkan. Kenapa? Karena hadis ahadis dhaifah la yuhtaj bih, ya. La tuhtaj bih. Tidak bisa dijadikan hujjah. Tamam? Maka dikumpulkan semua yang akan menjadi persoalan, kemudian dipisahkan. Setelah itu apa? Baru kedua, tariqatul istimbat. Melalui istimbat, kesimpulan-kesimpulan dari hadis itu. Keterangan-keterangan para a'immah, para ulama tentang masing-masingnya. Ya. Tamam. Baru setelah itu diambil kesimpulan hukum. Ini tariqatul muhaddisin. Ya. Jadi bukan mendapatkan satu hadis kemudian disyarah, ditetapkan hukum, dapatkan hadis yang lain disyarah, ditetapkan hukum. Kemudian ketika ada hadis yang lain berbenturan, bingung deh. Seakan-akan berbenturan, bingung. Ya. Tapi kumpulkan semua dulu. Ya, kumpulkan. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, annaka idza jama'ta. Ini tariqahnya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Wa tariqatul muhaddisin. Sehingga sangat keliru kalau ada yang mengatakan bahwasanya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala tidak mengerti tentang ilmu hadis. Keliru. Tidak seperti yang dikatakan oleh Yahya Al-Hajuri hadani Allah wa iyyah di dalam darsi. Ya. Kuntu sami'tu bi udunayya. Saya dengar langsung di dalam darsi Yahya Al-Hajuri hadani Allah wa iyyah, dia mengatakan apa? Dia menghinakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dalam darsi dengan menyatakan ini orang tidak mengerti tentang ilmu hadis. Padahal lihat thariqahnya. Annaka idza jama'ta. Ini bantahan buat beliau. Ya. Engkau apabila engkau mengumpulkan bainahu antara hadis apa Ubadah wa baina hadis Itban dengan hadis Itban wa ma ba'dahu dan yang setelahnya, itu apa? Hadis Abu Sa'id, hadis Anas, ya. Semua dikumpulkan. Tabayyana laka makna qauli la ilaha illallah. Maka akan menjadi jelas bagimu tentang makna la ilaha illallah. Ini. Ya. Dan ini tariqah muhadisin. Kumpulkan semua adillah. Ya. Ini. Nah. Kalau sebanyak-banyaknya, sebisa mungkin kalian kumpulkan, kumpulkan. Ya. Misalkan mau mengisbatkan ucapan alhamdulillah ketika bersin, semua kumpulkan tentang hadis yang terkait dengan itu. Kumpulkan, pisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Baru setelah itu kita lihat keterangan para a'immah tentang hadis masing-masing tadi. Sudah dapat keterangannya, baru di situ simpulkan. Oh, berarti dari sini fihi masail, di dalamnya ada beberapa permasalahan, ada beberapa pelajaran. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya Pak, nanti menjadi banyak. Kita akan mendapatkan malhudhat, catatan-catatan yang banyak. Nah, demikian. Ya. Wa tabayyana laka khata' al-maghruri, dan akan menjadi jelas bagimu khata' al-maghruri. Ya. Kesalahan, ya. Tabayyana laka khata'ul maghruri. Kesalahan apa? Orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu. Kenapa? Li'annahu labudda, karena mesti ayat bataghiya biha wajh Allah, dia mengharapkan wajah Allah dengan itu. Wa idza kana kadzalik, kalau demikian keadaannya, fala budda an tahmil mar 'ala al-amali shalih, maka mesti riwayat-riwayat yang banyak itu tahmil al-mar'a, dia akan membawa seseorang halal amali saleh, untuk beramal saleh. Ya. Artinya apa? Tidak apa? Pasrah kepada ucapan la ilaha illallah. Tidak hanya mengandalkan saya kan sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah, tidak perlu beramal. Tidak. Tidak akan demikian. Kenapa? Karena dia mengumpulkan semua hadis. Ya. Bahwa di sana ada hadis yang menerangkan apa? Kita harus mengamalkan amalan saleh. Dengan mengucapkan la ilaha illallah kita sudah punya kunci. Tapi apa tadi? Kata para ulama, kunci itu tidak akan manfaat kalau tidak ada gigi-giginya. Ya. Nah, demikian. Sama saja orang pengen makan daging tapi enggak punya gigi. Kira-kira gimana? Main telan, akhirnya apa? Sakit perut. Ya. Nah, keliru jadinya. Ya, karena salah faham. Baik. Demikian. Nasallahu alaihi wasallam. Asabi'ah yang ke-7, at-tanbihu li syartil ladhi fi hadis Itban, adanya peringatan terhadap syarat yang ada pada hadis Itban. Apa itu? Wa huwa ayabtaghi ayabtaghiya biqauliha wajhallah, yaitu hendaknya dia mengharapkan dengan mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah. Walayakfi mujarradul qaul, dan tidak cukup hanya mujarradul qaul, hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja. Kenapa? Li'annal munafiqina kanu yaquluna walam yanfa'hum walam tanfa'hum, karena munafikin mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi apa? Lam tanfa'hum, tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah bagi mereka. Nah, kalimat la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi munafikin. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan apa? Innal munafiqina fid darkil fi darki asfali min nar. Nah. Asamina yang ke-8. Kaunul anbiya Qanul anbiya'i yahtajuna litanbihi ala fadli la ilaha illallah. Kondisi para anbiya yang mana mereka yahtajun, membutuhkan litanbih, terhadap adanya peringatan. Peringatan terhadap apa? Ala fadli la ilaha illallah, peringatan terhadap keutamaan la ilaha illallah. Hayya subhanallah. Nabi, para nabi saja perlu diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Bagaimana dengan kita? Para nabi loh. Ini. Ya. Lah kita bukan nabi, bukan wali, bukan apa? Ya. Nah, maksudnya bukan wali di sini, bukan wali min auliyaillah yang memang haqqan. Ya. Demikian. Tidak seperti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, dan yang lainnya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fa ghairuhum min babi aula. Maka selain mereka min babi aula, lebih pantas lagi untuk diberikan peringatan terhadap keutamaan la ilaha illallah. Ya. Tetapi terkadang kebanyakan mereka apa? Kebanyakan manusia tidak mau diingatkan tentang la ilaha illallah. Ada yang tidak maunya karena tahu konsekuensinya, ya. Ada yang tidak mau karena apa? Karena kejahilannya. Dengan mengatakan apa? Bosan diingatkan terus tentang tauhid, ya. Lagi-lagi belajarnya tauhid, lagi-lagi belajar tauhid. Nah, padahal apa? Ini yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Tidaklah akhlak satu kaum rusak melainkan karena kerusakan tauhid. Kalau kita mau baca sejarah, sejarahnya para anbiya dari nabi-nabi terdahulu semuanya, ya, akhlak mereka kaumnya rusak karena ini, rusaknya tauhid pada mereka. Nah, siapapun juga yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kenapa? Karena tauhid adalah menunjukkan akhlaknya dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhlak paling utama adalah akhlak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya apa? Makarimul Akhlak. Syekh Ibnu Utsaimin punya kitab tipis kecil judulnya Makarimul Akhlak. Dijelaskan oleh beliau pembagian tentang akhlak. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mentauhidkannya. Nah, at-tasi'ah yang ke-9, at-tanbihu lirujhaniha bijami'il makhlukat ma'ana kathiran mimman yakuluha yakhifu mizanu. At-tanbih, adanya peringatan, lirujhaniha, tentang beratnya kalimat la ilaha illallah bi jami'in makhluqat, dibandingkan dengan seluruh makhluk. Ma anna katsiran mimman yaquluha, padahal banyak dari orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yakhifu mizanu, timbangan amalnya ringan. Ya. Walaupun banyak, kebanyakan atau banyak dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, timbangan amalan kebaikannya ringan. Tetapi dengan ucapan la ilaha illallah bisa terangkat catatan amal kebaikannya. Ya. Dengan kalimat la ilaha illallah. Lihat. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fal bala min al-qail la min al-qaul, sehingga musibahnya itu letaknya pada al-qail, orang yang mengucapkannya, la min al-qaul, bukan pada yang diucapkannya. Ya, musibah yang ada itu adanya pada yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan yang diucapkannya. Kenapa? Li'annahu qad yakunu ikhtalla syartun minasyurut. Karena terkadang orang yang mengucapkannya, dia merusak salah satu syarat dari syarat-syarat yang ada. Atau syaratnya rusak, salah satu syaratnya rusak dari syarat-syarat yang ada itu. Ini, ya. Awujida ma mani'un minal mawani'. Atau didapati adanya penghalang dari penghalang-penghalang untuk menjadikan dia bisa menjalankan konsekuensi-konsekuensi dari kalimat la ilallah. Fa innaha takhifu bihasbi ma'indahu. Maka catatan amalnya itu menjadi ringan sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Ya. Artinya apa? Ini musibahnya ada pada yang mengucapkan. Amal qaul nafsu, adapun ucapan itu sendiri, kalimat la ilaha illallah sendiri, fayurajjih bi jami'il makhluqat, maka dia akan menjadi berat, lebih berat dari seluruh makhluk bahkan. Ya. Nah, demikian. Artinya apa? Sama seperti apa? Ketika kita menilai Islam, ya, yang musibah itu yang menjalankan Islamnya, bukan Islamnya. Jangan Islam yang kemudian ya apa, dijadikan kambing hitam. Nah, ini gara-gara Islam ini, jadi seperti ini. Salah, keliru. Tapi apa? Oknumnya, orang yang menjalankan Islamnya itu. Adapun Islamnya, Islam adalah hanif, lurus. Nah, di sisi Allah tabaraka wa ta'ala dia yang paling diridhoi. Tetapi karena pelakunya, orang yang menjalankan Islamnya, itulah yang musibah. Nah, al-ashirah yang ke-10, an-naqsu ala annal aradina sab'un kasamawat. An-naqsu ala annal aradina sab'un kasamawat. An-nas, adanya nas ini merupakan nas, dalil bahwasanya bumi-bumi itu berjumlah 7, sama seperti apa? Langit-langit. Kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, lam yarid fil Quran tasrihun bidzalik. Tidak teriwayatkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan dalam Al-Quran jelas-jelas menyebutkan hal itu, atau tidak ada dalam Al-Quran yang menyebutkan secara jelas tentang hal itu. Bal wurida sarihan anna samawati sab'un. Bahkan yang disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran bahwa langit-langit itulah yang 7. Ya, langit-langit itu jumlahnya 7. Baik. Jadi dalam Al-Quran kata Syekh Munazimin, tidak ada dalil yang nas apa yang sharih, dalil yang jelas yang menunjukkan bahwasanya bumi itu jumlahnya 7. Nah, jumlahnya 7. Yang ada adalah langit yang jumlahnya 7. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-86, qul man rabbus samawati sab'i. Katakan, man rabbus samawati sab'i? Siapakah Rabb langit-langit yang 7? Di sini as-sab'i sebagai na'at daripada as-samawat. Berarti apa? Hukumnya sama, ya. Mensifati dari langit-langit. Berarti langit-langitnya langit-langit yang 7. Baik. Lakin akan tetapi binisbah lil aradin, terkait dengan bumi, lam yarid illa qauluhu ta'ala. Tidak disebutkan kecuali qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun. Allah yang telah menciptakan tujuh langit. Tujuh langit. Wa minal ardi, dan dari bumi, mislahun, yang semisal dengannya. Sekarang kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, wal masaliyah bil kayfiyah ghairu muradah li dhuhuril farq bainas sama'i wal ardh. Al masaliyah di sini adalah bil kayfiyah, yang disamakan, diserupakan adalah kayfiyahnya, bentuk apa bentuk kayfiyahnya, bagaimana bentuknya ya, atau sifatnya. Nah, ghairu muradah ya, maka tidak disama apa, bukan itu yang dimaukan dalam ayat ini. Artinya apa? Dari sisi kayfiyah tidak sama. Ya. Li dhuhuril farq baina samai wa fil hayah. Karena ada perbedaan antara langit dengan bumi dalam hal hayahnya, bentuknya. Wal kayfiyah, sifat-sifatnya. Wal irtifa', ketinggiannya. Wal hasan, keindahannya. Fabaqiyat al-masaliyah fil adad, tinggal persamaan dalam hal jumlahnya. Nah, Allah menyebutkan di situ apa? Wa minal ardi mislahun. Syekh Ibnu Utsaimin pernah menerangkan di dalam Faidul Muslah, kalimat al-misl dengan syabih itu berbeda. Al-misl dengan syibhun itu berbeda. Misal itu persamaan dalam semua sisi. Misal. Tapi kalau syibhun, persamaan dalam beberapa sisi saja. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya mislahunna dengan kalimat misal. Berarti apa? Harusnya secara kaidah semuanya sama. Tetapi apa? Ternyata ada perbedaan. Iya. Ada perbedaan, perbedaan dalam bentuk hayah, bentuknya. Ya. Langit terhampar, bumi apa? Bulat. Walaupun ada khilaf, ya. Syekh bin Bas rahimahullah taala lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bumi itu datar, terhampar. Ya. Baik. Tamam? Dan khilaf ini disebutkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim al-Juzayri rahimahullah taala. Nah, saya lupa dalam salah satu kitabnya. Apakah di dalam Ilamul Muwaqqin atau apa? Nah, fal yuraja, insyaallah murajaah lagi. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim al-Juzayri, kemudian beliau merajih, saya ingat saya merajih bumi itu bulat. Nah. Baik. Harusnya sama berat semuanya. Tapi ternyata hayahnya beda, bentuknya beda, kayfiyahnya, sifat-sifatnya beda. Ya. Ketinggiannya beda. Langit jauh tinggi di atas, bumi di bawah. Keindahannya juga beda. Keindahannya langit tidak ada tandingannya. Keindahan bumi rusak karena manusia. Iya kan? Bumi indah, tadinya indah, iya kan? Hijau apa, ya. Tapi apa? Bisa rusak karena manusia. Tapi belum pernah kita dengar langit rusak karena ulah manusia. Ya. Nah, begitu. Sehingga apa? Keindahannya juga beda berarti. Langit tetap indah, tetap cantik. Mau dilihat dari sisi manapun, tetap cantik. Ya. Nah, mau ada mega, mau ada mendung, mau ada apa, mau cerah, juga sama, semuanya cantik. Tapi kalau bumi, belum tentu. Ada limbah, jelek jadinya. Ya. Nah, demikian. Hutannya tandus, jadi jelek. Ya. Taib. Tinggal satu berarti, persoalan apa? Adat, bilangan saja. Terus bagaimana? Amma sunnah, adapun sunnah fahiyah sarihah jiddan bi anna sab'un. Tetapi dalam sunnah disebutkan secara jelas-jelas sekali bahwasanya bumi itu tujuh. Misal qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti contoh seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tata'a shibran min al-ardh tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i aradin. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah saja yang bukan haknya, Allah akan menenggelamkan dia, menyungkurkan dia di yaumul qiyamah min sab'i aradin, dari tujuh lapis bumi. ikhtalafa fi qawli sallam. Tetapi kemudian orang-orang fuqaha berselisih pendapat tentang sabda Rasul sallam ini tentang min sab'i aradin. Kaifa takunu sab'an? Bagaimana bisa dikatakan tujuh lapis bumi ini? Faqila al-murad al-qarat as-sab'. Ada yang mengatakan tujuh lapis itu maksudnya tujuh benua. Memang di dunia ini ada cuma ada tujuh benua ya. Nah, begitu ya. Benua Asia, Amerika Utara, Selatan, kemudian apa? Afrika, kemudian apa lagi? Benua Australia ya. Nah, semuanya tujuh itu ya. Saya enggak hafal ya. Nah, tapi karena enggak keluar di pondok pesantren ya. Nah, enggak ditanyakan tujuh benua apa saja gitu ya. Tapi wa hadza laisa bi sahih. Dan ini enggak sahih. Tidak sahih sama sekali. Lianna hadza yamtani' binisbah li qawli tawwiqahu min sab'i aradin. Karena ini mustahil kalau dikatakan tujuh benua. Karena apa? Kalau ditenggelamkan ke tujuh lapis langit bumi, gimana berarti maksudnya? Sedangkan benua itu hamparan, ya. Pulau yang luas namanya benua. Tapi ini apa? Ini lapisan, begitu. Nah, sehingga apa? Waqila al-murad al-majmu'ah syamsiyah. Ada yang mengatakan ini kumpulan dari matahari. Ini bumi-bumi, apa galaksi, ya. Lakin zahirun nusus anha tibaqun kasamawat. Akan tetapi zahir dari nas-nas ini menunjukkan lapisan-lapisan seperti langit. Langit. Laisa lana an naqula illa ma jaa fil kitabi wa sunnah. Maka kita tidak dibenarkan untuk berbicara kecuali apa yang datang dalam Al-Kitab dan As-Sunnah an hadhil aradin, dari bumi ini. Li'annana la na'rifuha. Karena kita tidak mengerti hakikatnya. Berarti apa? Kita kata ya tujuh lapis bumi, gitu saja. Karena ada dalam hadis. Ya, adapun ayat belum ada. Demikian. Wallahu taala alam shaf, naftabi yadil qadar. Lafu minkum ma la taqsir wal itala. Aqulu qali hadza sabiru li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah tawaddalu bikum Allah.